السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di hadapan kita ada Al-Qur'an was sunnah, yang keduanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu adalah wahyu yang datang dari Allah, sebagaimana telah kami sampaikan dalam pertemuan satu bulan yang telah lalu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu, al-haq itu datangnya dari Rabbmu. Fala tukunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau sekali-kali tertipu dianggap oleh kita sebagai al-haq, padahal itu adalah kebatilan. Karena ahlul batil berusaha untuk menghias-hiasi kebatilannya dengan nas, dalam mereka menipu agar supaya kebatilan mereka pun diterima, disangka sebagai kebenaran. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, setelah kita mengetahui al-haq itu adalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, dan itulah siratal mustaqim, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, tentunya tidak lain adalah mengimaninya, menerimanya dengan sepenuh-penuhnya tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Itulah dia dinul Islam. Itulah ajaran Islam, mendidik kita untuk tunduk dan patuh kepada kebenaran wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa Al-Quran wa sunnah. Sebagaimana definisi Islam adalah al-islamu al-istislamu lillahi bitawhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ati wal-bara'ati minasyirki wal-bid'i wa ahlihima. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita istislamu lillah, menyerah, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bitauhid diwujudkan dengan mengesakan Allah dalam peribadatan. Wal inqiyadu lahu bitta'ati. Islam mendidik kita untuk kita terikat. Terikat dengan syariat Allah, terikat dengan wahyu, terikat dengan al-haq, diwujudkan dalam bentuk ta'ah, ketaatan. Ketaatan menerima secara utuh dan dilakukan pula dengan mudah dan ringan sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wal bara'atu minasyirik wal bid'i. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk berlepas diri dari kesyirikan dan dari kebid'ahan serta dari pelaku keduanya. Itulah dinul Islam. Itulah waikum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah yang namanya dinul Islam. Nah, sehingga ketika kita muslim, artinya kita beragama dengan agama Islam, maka tentunya kita dalam menyikapi nas-nas Allah, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, adalah dengan penerimaan yang utuh. Dan kita pun mentaati Allah karena kita terikat. Dengan kita mengucapkan syahadatain, kita terikat tunduk dan patuh kepadanya. Sebagaimana kita ketahui bersama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari dua kalimat syahada yang kita ucapkan terdapat di sana konsekuensi yang harus kita penuhi sebagai muslim yang mengucapkan syahadatain. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita meyakini la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya batil. Yang lainnya adalah batil, mungkar, sesat, tidak layak untuk disembah. Dari kalimat ini secara ringkas kita terikat dengan tauhid, menyatakan sesembahan kita adalah Allah semata. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita meyakini la madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ghairu Rasulillah in ittubi'a fima laysa lahu dalil faqad ittubi'a bibatil. Selain Rasul, apabila diikuti padahal tidak ada dalil pada ucapan dia, pada pendapat dia, maka dia diikuti dengan kebatilan. Yang benar hanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini muslim. Sehingga ketika dia sudah mengucapkan syahadatain, berkewajiban untuk menerima secara utuh syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya dengan mudah dan ringan tanpa merasa berat dalam hatinya. Sebagaimana kita ketahui konsekuensi yang ada dari dua kalimat syahadah, di antara yang disebutkan adalah ada lima poin yang sering kami bawakan sebagaimana para ulama menyebutkannya dalam banyak kitab. Seorang muslim, dia imtithalu awamirihi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. At-tasdiku libikulli ma akhbara bihi, meyakini, membenarkan segala apa yang diberitahukan baik dalam nas Al-Quran maupun as-sunnah. Wajtina wajtina bumanahan wajajar, Yang ketiga, meninggalkan segala apa yang dilarang. Yang keempat, Allah yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh Allah diibadai kecuali dengan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan. Dan yang keempat, wa alla yuqaddim qala ghairi ala qali rasul. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Lima hal ini sering kita disebut dalam banyak majlis ta'lim dan banyak asatidzah yang membahasnya. Kita hanya mengingatkan sosok seorang muslim adalah harus seperti itu. Apabila Allah memerintahkan, kita siap untuk diperintah dan menjalankan sesuai yang Allah syariatkan melalui bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Allah melarang, kita pun siap untuk meninggalkannya karena yakin sesuatu yang dilarang pasti berbahaya bagi kehidupan manusia dunia wal akhirah. Ketika adanya berita yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah, seorang muslim terdidik mempercayainya. Sawungkana faymennahu amlam nafham. Aqalnahu amlam na'kilu. Awkamakal imam ibn Qudama dalam kitab dia ulamat al-i'tiqad. Kita meyakini apapun yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, sama saja kita bisa memahami itu dengan akal kita atau tidak bisa memahami dengan akal kita. Tetap kita meyakini dan membenarkan, mempercayainya. Demikian pula yang keempat. Sebagai seorang muslim, suri teladan kita, figur kita, Nabi Al-Sulatu Wasalam, maka tidak boleh bagi kita beribadah, melakukan sebuah amalan dengan niatan ibadah, kecuali dengan yang disyariatkan, yang dicontohkan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimin jami'an, ini dinul Islam. Inilah agama Islam yang mendidik kita dan dengan sedemikian rupa menjadi seorang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini ada beberapa ayat yang bisa kami nukilkan. Di antara kitab yang tipis yang memuat tentang hal ini adalah kitab Ta'zim Sunnah. Sebutkan dalam kitab tersebut beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah boleh bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah perkara, menentukan sebuah hukum, menentukan sebuah keyakinan, menentukan sesuatu dalam agama ini, maka tidak boleh bagi mereka memiliki keinginan mereka sendiri-sendiri. Tidak boleh bagi mereka memilih yang lainnya. Tidak boleh bagi mereka untuk memiliki keinginan hawa nafsunya yang dituruti. Tidak boleh. Di sini kaum muslimin, yang kita ambil, yang kita petik sebagai sebuah faedah adalah kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah menerima dan mengedepankan segala apa yang telah ditetapkan dalam syariat ini dan tidak menjadikannya sebagai pilihan. Kalau kamu mau, ya silahkan. Enda juga enggak apa-apa. Tidak. Ini bukan perkara pilihan. Allah dan Rasulnya menentukan. Tapi saya kepenginnya seperti ini. ya sah-sah saja, silakan. Namanya orang bebas-bebas saja. Tidak. Kalau kamu mukmin, tidak ada kalimat bebas. Yang tadi saya sampaikan di depan menunjukkan bahwa Islam mengharuskan kita mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga jangan berpikir saya ingin jadi seorang muslim yang bebas, yang liar, yang tidak mau turut dengan kaidah-kaidah Allah dan aturan Allah. Seperti kaum jil, jaringan Islam liar. Yang kalau membaca ayat dan hadis seakan-akan dia terkungkung oleh sebuah aturan dan tidak mau. Itu bukan mukmin namanya. Itu kekufuran. Itu anid, menentang dan memusuhi. Adapun kalau mukmin seperti apa yang Allah sebutkan, manakala telah mendapati Allah Subhanahu wa taala menghukumi ini haram, maka tidak ada lagi bagi kita untuk memilih yang lainnya kecuali kita harus mengatakan ini haram. Itu mukmin. Kalau tidak seperti itu bagaimana? Kalau tidak seperti itu dipertanyakan keimanannya. Iman itu dari kalimat percaya, al-yakin, wal-istiqrar, mantap, kokoh, yakin. Hanya saja syak, waraib, ragu. Kamunya saja masih bimbang. Benar enggak ya firman Allah? Tepat atau tidak ya sabda Rasul? Kamu saja bimbang. Itu sifat dari kemunafikan. Ketika orang itu mukmin, maka dia akan menerapkan ayat ini. Sehingga jangan pernah merasa saya ingin berislam tetapi ingin bebas. Itu salah. Anda berislam, maknanya Anda harus tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada sebuah pemikiran atau sebuah kesimpulan atau sebuah prasangka bahwasanya ketika kita tunduk dengan Islam berarti kita terbatasi dan tidak melakukan sesuatu yang enak, sesuatu. Tidak. Islam itu rahmatan lil alamin. Semakin kita mengerjakannya, semakin kita mendapatkan rahmat. Islam itu bukan sesuatu yang kejam, yang jelek, yang buruk. Islam itu semakin kita melakukannya, semakin baik dunia kita dan akhirat kita. Adapun mereka-mereka yang ingin liar dan ingin bebas, mereka-mereka yang tidak mau tunduk kepada Allah, mereka-mereka yang tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang memberontak, tidak mau taat kepada Allah, dia melampaui batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya dia memilih pilihannya sendiri yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya disebutkan dalam surat Taubah ayat yang 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمُ. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu, أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, bahwa siapa saja orangnya yang melanggar batasan-batasan Allah, menolak perintah Allah, menolak untuk beriman kepada Allah, menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang diikuti adalah hawa nafsunya atau yang diikuti perihal yang lainnya, fa annalahu nar jahannam, maka sesungguhnya bagi dia dalam neraka jahannam khalidan fiha, wa dzalikal 'izzul 'adzim, kekal selamanya di dalamnya. Zalikal hijzul azim, itu adalah kehinaan yang sangat besar. Seorang mukmin jauh dari sifat ini. Seorang mukmin menerima dengan utuh dan mengamalkannya dengan mudah dan ringan karena dia yakin itu adalah al-haq. Hal ini disebutkan dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan wahai Rasul sebagai hakim untuk memutuskan segala problematika yang ada pada mereka. Kemudian mereka menerimanya dengan penerimaan yang utuh dan tidak mendapatkan harojan, rasa berat terhadap ketetapan tersebut, dan tidak merasa berat dalam mengamalkan ketetapan tersebut. Baik itu berupa keyakinan ataupun itu berupa ibadah. Contoh Nabi seperti itu, maka lakukan seperti itu, dan kita tidaklah menambahi serta mengurangi dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan, syarat menjadi seorang mukmin ada dua dari ayat ini. Sebutkanlah beliau dalam syarah usul thalatsah, syarat untuk menjadi mukmin ada dua. Yang pertama, menerima bimbingan Rasul dalam Al-Quran wa Sunnah secara utuh tanpa adanya penolakan. Diterima secara utuh. Dan syarat yang kedua, tumala yajidu fi anfusi mahrajan, kemudian mereka tidak merasa berat, yakni tidak ada rasa berat dalam mengamalkannya. Ini seorang mukmin. Sehingga mari kita didik diri kita seperti itu. Setiap mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, mendengarkan tafsirnya dan keterangan para ulama tentang hal tersebut, jiwa kita lapang dada dalam menerima itu adalah al-haq, dan jiwa kita pun ringan dan mudah dalam menerapkannya, dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita. Itulah seorang mukmin. Barang siapa yang tidak mendapatkan dirinya atau tidak pada dirinya dua hal ini, maka dia laisa bimu'min, tidak sebagai mukmin. Walaupun dia mengaku-ngaku, tetapi pengakuan itu butuh bukti. Tidak semua orang yang mengaku itu benar dalam pengakuannya. Mengaku sebagai mukmin, begitu diberitahukan sebuah ayat atau hadis Nabi, diingkari. Mana bukti engkau mukmin? Yang nampak adalah engkau mengingkari, engkau menyelisih. Yang nampak adalah engkau bukan seorang mukmin. Yang ada padamu sifat kekufuran. Maka kaum muslimin, marilah kita menjadi seorang mukmin yang hakiki, yang betul-betul mukmin. Dibina diri kita masing-masing, kemudian kita berusaha untuk tawasa bil haq wa tawasa bis sabr di antara kita, untuk kita selalu di atas al haq. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam kitab ini banyak sekali. Kita akan masuk kepada beberapa penyebutan yang lainnya. Sebuah riwayat tentang ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Antum dengarkan ucapannya dengan baik dan kita akan lihat posisi beliau di umat ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bihi illa waqad 'amiltu bihi." Aku tidak pernah meninggalkan satu pun amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali aku pun mengamalkannya seperti yang diamalkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Wa inni la akhsha, dan sungguh-sungguh aku takut, in taraktu syai'an min amrihi an azigh, sungguh-sungguh aku takut jikalau aku menyelisihi atau meninggalkan salah satu dari ajarannya Rasul, saya takut hatiku akan menjadi hati yang menentang. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kita lihat ini dari dua sisi. Anda perhatikan dari dua sisi. Sisi pertama, inilah contoh seorang mukmin. Inilah contoh uswah bagi kita. Dia termasuk khulafaur rasyidun. Uswah bagi kita. Mukmin hakiki seperti beliau ini. Luar biasa. Inginnya cocok dengan Nabi. Terus. Nabi berbuat apa? Kita lakukan. Nabi mengamalkan apa? Kita amalkan. Begitu jiwa seorang mukmin. Inilah hasil didikan Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam melahirkan sosok yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah manusia terbaik di umat ini setelah nabinya. Khairu hadhihi ummah ba'da nabiyyi Abu Bakrin. Sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya, yakni setelah beliau. Orang yang terbaik beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau adalah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Begitulah sosok seorang mukmin yang hakiki. Yang kedua, kita baca yang kedua. Wa inni la akhsha, dan aku sungguh-sungguh merasa takut. In taraktu syai'an, jikalau aku meninggalkan satu perintahnya, yakni menyelisihi, meninggalkan kewajiban, menyelisihi perintah, aku takut kalau hatiku nantinya akan menjadi hati yang penentang. Kita lihat Al-Imam Ibn Battah memberikan keterangan terhadap ucapannya Abu Bakar Siddiq ini. Hada ya ikhwani as-siddiq al-akbar yatakhawaf ala nafsihi min az-zigh in wa khalafa syai'an min amri nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wahai saudaraku Abu Bakar Siddiq yang imannya sedemikian besar, tetap merasa takut terhadap dirinya adanya perubahan. Perubahan menuju kepada penentangan. Jikalau beliau menyelisihi satu saja dari ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Fama da'asa yakuna min zamin adha ahlu isyasi'un bin nabiyihim. وأمره وأوامره ويتبهون بمخالفته ويسخرون من سنته نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. Maka Abu Bakar Siddiq saja kalau menyelisih satu saja khawatir akan terjangkit di sifat penentangan. Bagaimana lagi dengan kondisi masyarakat hari ini yang mereka kebanyakan menyelisih Rasul, bahkan berbangga ketika menyelisih Rasul. Ahlul bid'ah, mereka berbangga dengan kebidahannya walaupun Rasul tidak mengajarkannya. Bahkan di zaman sekarang ini muncul berbagai macam orang yang berkomentar miring dan mencela serta merendahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah itu adalah bentuk penentangan? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk perhatikan di sini, satu hal yang akan kami sampaikan. Faedah dari ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah hendaknya setiap kita selalu ada rasa takut akan adanya perubahan dari baik menjadi buruk, dari taat menjadi ahlul maksiat. Hendaknya setiap kita takut. Apakah mungkin perubahan itu bisa terjadi? Wahai kaum muslimin. Hah? Perubahan atau ghayur, apakah mungkin itu bisa terjadi pada diri seorang mukmin? Naham. Ya. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mukmin, orang yang paling takwa, orang yang paling saleh, orang yang paling alim, tetap berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Diterangkan oleh Syabdullah bin Abdul Rahman al-Bukhari dan yang lainnya. Nabi Rasulullah SAW, al-imam, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman, saya lupa, nanti saya sebutkan. Syekh Ubaid al-Jabiri juga ketika menjelaskan hadis ini, Rasul yatkhawaf ala nafsihi. Rasul mengkhawatirkan dirinya berubah, karena itu memohon kepada Allah agar dikokohkan di atas agamanya. Apalagi kita. Allah mengancam dalam Al-Quran, ketika kapan hati kita itu akan menyimpang, tatkala kita menyelisihi Rasul. Falamma zahu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyelisihi, Allah jadikan hati mereka menyimpang. Sehingga sangat mungkin terjadinya perubahan pada diri kita masing-masing atau pada diri orang lain yang dulunya masya Allah sangat masih mungkin terjadi perubahan menjadi penentang wal'iyadu billah yang dulunya seorang mukmin takwa saleh. Tatkala kapan itu terjadi? Tatkala orang itu atau kita na'udzubillah min dzalik menyelisih ajaran Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut nikmat iman dan diganti oleh Allah adanya taghayyur, perubahan kepada sesuatu yang buruk dan jelek. Seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan yang sebelum ini, isbih rajul mu'minan yumsi kafira. Ada seorang di pagi hari mukmin, di sore hari kafir. Betapa cepatnya perubahan dari iman menjadi kafir. Kenapa? Karena dia menjual agamanya dengan nilai duniawiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau juga membawakan di sini ucapan yang lainnya. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah kisah adanya Al-Imam Ibn Abi Dzibin meriwayatkan sebuah hadis di sebuah majlis ta'lim. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara ini hukumnya begini, ketetapan Nabi. Disebutkan Al-Imam Ibn Abi Dzibin. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada beliau, atakhudhu bihadha ya Abul Harith, apakah engkau memegangi hadis ini wahai Abul Harith sebagai pendapatmu yang kau ikuti? Seorang alim kibar, Abul Harith, Imam Ibn Abi Dzibin, meriwayatkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dibawakan hadis oleh beliau untuk diikuti, diyakini, dipegangi, diamalkan. Ternyata ada seorang yang hadir di waktu itu bertanya kepada beliau, ya Abul Harith, atakhudhu bihadha? Wahai Abul Harith, wahai Imam Abul Harith, wahai Syekh, apakah engkau sependapat dengan sabda Rasul ini? Sebuah pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan, yang tidak layak, tidak patut untuk ditanyakan. Tetapi ini sebagai ibrah bagi kita, ternyata pertanyaan itu banyak muncul di zaman kita sekarang ini. Banyak orang yang ketika disebutkan sabda Nabi, wah itu kan sudah kadaluarsa, aspayat sudah itu, zaman dulu. Disampaikan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasul sudah enggak relevan. Kita kan orang yang punya akal sehat. Rasul itu tidak sekolah, kita ini adalah orang yang berpendidikan, akademik. Masa kita kalah dengan seorang yang tidak sekolah? Muncul penentangan-penentangan yang kita dulu menganggapnya itu hal yang masa sih, gak layak, gak pantas. Sudah disampaikan sabda Nabi, kok masih tetap ada pertanyaan seperti itu? Oh, ini gak layak, gak pantas ini orang. Ini orang dipertanyakan keimanannya. Tetapi ternyata itu sudah pernah terjadi di zaman dulu. Di zaman Imam Syafi'i, di zaman guru-gurunya beliau. Di antaranya itu ditanyakan kepada Imam Ibn Abi Dzibin yang berkunyah Abul Harith. Wahai Syekh, apakah kau sependapat dengan sabda Rasul ini? Maka beliau menyatakan, fadaraba sadri wa sa'alaya sayahan kathiran wa nala minni. Maka beliau pun memukul dadaku. Yani beliau dengan tegas dan menyampaikan kata-kata yang tegas. Nah, seraya beliau mengatakan, uhadithuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqul ta'khudhu bihi. Sambil beliau marah besar mendengarkan pertanyaan itu, karena pertanyaan yang tidak layak, enggak pantas itu. Bahasa kita hanya kurang ajar itu pertanyaan. Masa sabda Rasul tidak diterima dan kau akan berpendapat dengan otakmu sendiri? Apakah otakmu lebih benar daripada sabda Rasul? Enggak layak banget. Enggak pantas dipertanyakan seperti itu. Apakah engkau bertanya kepadaku dalam keadaan aku meriwayatkan hadis Nabi? Atakhudhu bihi? Apakah engkau wahai Imam Ibn Abi Dzibin mempercayai hadis itu? Mengimaninya dan menjadikannya sebagai pegangan? Qala na'am. Ya. Wa dhalika al-fardu 'alayya wa 'ala man sami'ahu. Na'am, akhudhu bihi. Ya. Aku mengambil hadis Nabi ini sebagai pijakanku, sebagai peganganku, sebagai dasarku yang aku imani. Wa dzalika al-fardu 'alayya, dan itu hukumnya wajib atasku. Wajib bagiku menerimanya. Wa 'ala man sami'ahu, dan wajib pula bagi siapapun yang mendengarkannya. Wajib. Inilah pendidikan para ulama. Hah? Masya Allah. Waalaikumsalam. Kemudian beliau melanjutkan. Inna Allah ikhtara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minan nas fahadahum bihi wa ala yadayhi wa ikhtar lahum ma ikhtara lahum wa ala lisanihi fa'ala al-khalqi ayyattabi'uhu ta'in aw dakhirin la makhraja li muslimin min dhalik. Coba lihat. Beliau mengungkapkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dari seluruh manusia yang ada di waktu itu. Allah memilih satu orang ini untuk menjadi utusannya. Pilihan Allah. Bukan main-main. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhtar lahum, akhtar lahum. Allah telah memilihkan juga sebuah syariat untuk beliau dan untuk manusia yang lainnya. Allah pilihkan syariat yang terbaik. Al-yawma akmaltu lakum. Aku telah sempurnakan zat yang maha sempurna itu Allah subhanahu wa ta'ala. Lah yang menciptakan hukum-hukum dalam syariat. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha sempurna. Yang telah menyempurnakan tata cara ibadah kita dari A sampai Z semuanya. Allah memilih syariat yang terbaik bagi beliau dan bagi umat beliau. Apakah kemudian kita akan memilih pilihan kita masing-masing? Apakah kemudian kita layak untuk berpendapat di saat Allah telah menentukan? Apakah pantas bagi kita mengatakan kita lebih baik daripada pilihannya Allah? Masya Allah, ini ucapan dari beliau. Maka wajib fa'alal khalqi. Wajib bagi setiap umat manusia. Ittabi'uhu, untuk mentaati Rasul. Mengikuti Rasul itu perkara wajib. Masya Allah. La mukhrajal muslim min dzalik, tidak ada tempat keluar bagi seorang muslim untuk keluar dari ketaatan kepada Rasul. Tidak ada tempat, tidak ada celah untuk kita na'udzubillah min dzalik, seorang di antara kita muslimin untuk menawar-nawar, ya saya beriman tapi kali ini saya enggak cocok. Enggak ada. Ya saya mengakui Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Saya bersyahada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kali ini menurut saya kebiasaan saya lebih baik daripada ajaran Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Saya muslim mengucapkan syahadatain. Tetapi maaf, Islam itu adalah agama yang radikal. Atau disebut dengan kalimat lain agama arogan yang datang dari Timur Tengah. Na'udzubillah min dzalik. Agamanya Allah subhanahu wa ta'ala disebut arogan. Penuh dengan kekasaran, penuh dengan sabar kalimat yang jelek dan buruk. Dituduhkan kepada Islam. Padahal Allah telah memilihkan yang terbaik bagi kita. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Syafi'i. Dikatakan Al-Imam Humaydi. Rahimahullahu ta'ala. Ra syafi'ihu yawman hadithan. Fakultu atakhudu bihi. Kisah berikutnya berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahlu Sunnah, Imam kaum Muslimin. Dan di negeri kita Imam Asy-Syafi'i dikenal dan dicintai oleh kaum Muslimin. Kita pun mencintai beliau. Perhatikan ajaran beliau, nasihat beliau, didikan beliau kepada kaum muslimin. Dan kita bagian dari kaum muslimin. Beliau mendidik. Satu hari Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i, "Atakhudhu bihi?" Imam Syafi'i, "Apakah engkau mengambil hadis itu sebagai pendapatmu?" Ini pertanyaan dari kaum muslimin. Pertanyaan yang aneh yang tadi kami sampaikan di depan. Dan pertanyaan itu diingkari oleh Imam Syafi'i, diingkari oleh para ulama, diingkari. Ternyata pertanyaan yang semisal ini atau ucapan yang semisal ini di zaman kita sekarang ini dianggap lumrah dan biasa. Kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, tidak boleh orang itu memaksakan pendapat. Ini terjadi. Sehingga jangan dipaksakan. Itu hadis, memang hadis, tapi jangan dipaksakan. Silakan kalau kamu mau mengikuti. Ya enggak apa-apa, bebas-bebas saja. Hal yang lumrah dan biasa di zaman kita. Apalagi kalau sabda Nabi itu bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka, diingkari. Sampai tingkatan yang diketahui keji, homo, lesbi dan gay, hal yang dipastikan umat mengingkarinya, bahkan semua agama di muka bumi ini mengingkari itu. Tetapi muncul orang-orang yang membelanya, kemudian menohok dinul Islam, ayat dan hadis yang ada berkaitan dengan bab itu. Dan orang pun tidak bisa menyalahkan mereka dengan dalih kebebasan berpendapat. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikatakan kepada beliau, "Apakah engkau sependapat dengan sabda Rasul?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Ru'aitani kharajtu min kanisatin." Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? "Wa alayhi sannar." Dan aku berpakaian seperti ala pendeta. "Hatta idza sami'tu an Rasulillah haditsan la aqul bih." Sehingga aku ketika mendengarkan hadis Nabi dibaca, aku bahkan meriwayatkan hadis Nabi aku baca, dan aku tidak sependapat dengan Nabi. Maknanya kalau mereka-mereka kaum Nasara yang memang tidak beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mendengar Nabi, mendengar ucapan Nabi, mendengar sabda Nabi, kemudian mengingkari, lah ya pantut baiklah, wong Nasara pak, kufar. Tetapi seorang muslim apakah seperti itu? Apalagi Imam Syafi'i, apakah seperti itu saya? Luar biasa kaum muslimin, ketegasan dari beliau dalam mengingkari orang-orang yang seperti itu. Sehingga kesimpulannya, wajib bagi kita untuk kita beriman dengan semuanya. Dan wajib bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita dengan penuh ringan. Dan bahkan sukacita. Penuh dengan pengagungan dan tanpa merasa berat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sana. Sebelum menit lagi. Kita masuk ke atau satu kisah lagi, masih berkaitan dengan kisah Imam Syafi'i. Dan ini adalah sesuatu yang bukan asing di telinga kita. Kisah yang sama dengan di atas tadi, tatkala Imam Syafi'i Ditanya, su'ila Syafi'i 'an mas'alatin. Imam Syafi'i suatu saat, suatu hari ditanya tentang sebuah permasalahan, maka beliau menjawab, ruya fiha kada wa kada 'anil nabi. Diriwayatkan dalam permasalahan ini bahwa Nabi bersabda seperti ini dan seperti ini. Antum bertanya tentang sebuah bab, maka ditanya dengan ilmu. Dibawakan ayat, dibawakan hadis untuk menjawab pertanyaan itu. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ternyata sekali lagi ada pihak-pihak yang bertanya dengan pertanyaan tadi di atas. Mungkin di benaknya, ini sosok Imam Syafi'i, imam besar, mungkin punya pendapat yang lain, yang berbeda dengan Rasul, dan ternyata pendapat Imam Syafi'i ini lebih tepat. Sebagaimana ini terjadi di zaman kita. Ada seorang tokoh berpendapat dengan sebuah pendapat yang berbeda dengan Rasul. Ternyata pendapat tokoh ini diterima dengan hiruk pikuk. Kata mereka, ini pendapat yang lemah lembut, cocok dengan modernisasi zaman sekarang. Kalau Rasul, oh ini garang ini. Ini Timur Tengah ini. Orangnya kasar-kasar. Ada orang-orang yang memiliki pemikiran model seperti itu. Padahal dia Muslim. Namun Islamnya jelek. Tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Maka Imam Syafi'i ketika itu mengatakan, ya hadza, wahai engkau yang bertanya kepada beliau apakah beliau sesuai dengan sabda Nabi. Maka beliau mengatakan, ya hadza, ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni. Idza ra'aytu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi. Ya hadza, wahai engkau, bumi mana yang akan aku injak? Langit mana yang akan menaungiku? Jikalau aku meriwayatkan sabda Nabi, ternyata aku tidak mengucapkan dan sependapat dengan sabda Nabi itu. Aku meriwayatkan hadis Nabi, tahu Rasul bersabda seperti ini, ternyata aku tidak sependapat dengan hadis Nabi. Saya memilih pendapat saya sendiri. Atau saya memilih pendapat guru saya. Atau memilih pendapat orang lain, tokoh lain selain Nabi. Maka kalau seperti itu, bumi mana yang akan aku injak? Artinya, ini bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau taat dengan aturan Allah, tidak mau taat dengan qala Allah wa qala Rasul, ya silakan. Anda enggak usah hidup di muka bumi ini. Langit ini milik Allah Azza wa Jalla. Cari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diusir dari muka bumi ini. Ini pendidikan tokoh besar. Ahlu sunnah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka kesimpulan yang terakhir bagi kaum muslimin. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, man radda hadithan Nabi alaihissalatu wassalam, fahuwa ala syafahalakatin. Barang siapa yang menolak satu hadith Rasul, maka sungguh dia di atas jurang kebinasaan. Dipertanyakan keislamannya. Imam Berbahari mengatakan, idza sami'ta ar-rajula yud'un fil athar au yuridul athar au yuridul khairul athar fattahimhu al-islam. Kalau kau dapati seorang mencela agama ini, mencela ayat atau mencela hadis Nabi, maka pertanyakan tentang keislamannya. Tuduhkan dengan tuduhan jelek kepada Islam dia. Kamu Muslim tapi jelek sekali adabmu. Muslim tidak seperti itu. Muslim atau bahkan kamu kafir. Masa kepada Allah menentang. Masa kepada Rasul engkau mengingkari. Pertanyakan itu. Bukan seperti itu seseorang Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini, kita semuanya menjadi seorang yang mukmin hakiki, betul-betul mukmin, bukan hanya sebagai orang yang mengaku beriman, tetapi dalam prakteknya jauh dari keimanan. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan keimanan kita, ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita menjadi seorang yang betul-betul mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sehingga kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.